wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ma ba'd. Babu qawlillahi ta'ala, falamma atahuma saliha ja'ala lahu syuraka fi ma atahuma. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka tatkala Allah telah memberikan kepada keduanya, ya, salihan, seorang anak yang saleh, ja'ala, namun keduanya, suami istri ini malah, lahu syuraka, menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu, fi ma atahuma, pada apa yang telah Allah berikan berupa rezeki kepada keduanya. Ya, wa qaulillahi ta'ala, lengkapnya firman Allah ta'ala ini, ya, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah, dialah Allah yang telah menciptakan kalian, ya, dari jiwa yang satu. Wa ja'ala minha zaujaha liyaskuna ilaiha, dan Allah telah menjadikan untuknya dari dirinya sendiri, dari jiwanya sendiri, dari tulang rusuknya, zaujaha, istrinya, pasangannya, liyaskuna ilaiha, agar dia merasa tentram kepada istrinya tadi. Falamma taghasyaha, maka tatkala ia mencampuri, menggauli istrinya, hamalat hamlan, maka istrinya hamil, khafifan, ya, hamil yang ringan, famarrat bih, dan istrinya pun melewati masa kehamilan tersebut. Falamma asqalat, nah tatkala istrinya sudah merasa hamil berat, ya, di Allah rabbahuma la in ataina salihan lanakunanna minasyakirin, maka keduanya da'awa, da'awallaha, keduanya berdoa kepada Allah, seandainya Allah kepada Rabbnya, keduanya, seandainya Allah memberikan kepada kami anak yang saleh, tentu kami menjadi orang yang bersyukur. Ya, falamma atahuma saliha, maka tatkala Allah telah memberikan kepada keduanya, suami istri ini, anak yang saleh, ja'alahu syuraka'a, maka mereka menjadikan sekutu bagi Allah, fima atahuma, dari apa yang Allah karuniakan kepada keduanya berupa anak tadi. Fata'alallahu amma yusyrikun, maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Syarhul kalimat. Ya, ya, perhatikan di sini, ya. Huwallazi khalaqakum, dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian, min nafsi wahida, dari diri kalian, yaitu min Adam, dari Adam istri, karena Hawa dari tulang rusuk Adam. Wa ja'ala minha zaujaha, dan Allah menjadikan dari dirinya sendiri istrinya. Ai khalaqa zauja Adam wa hiya Hawa'u, ya, min dila'in min adla'ihi. Allah menciptakan istri Adam, yaitu Hawa, dari tulang rusuknya Adam. Ya. Kenapa? Liyaskuna ilaiha, agar Adam merasa tentram, yatma'inna ilaiha, agar merasa tenang, wa ya'lafaha, merasa betah. Ya. Ada istri. Beda kalau orang jomblo, galau. Ada sini yang jomblo? Antum udah nikah belum? Antum? Belum? Lo galau gak? Galau. Reza udah nikah masih galau gak, Reza? Kurang. Kalau masih galau, ya berarti taib, ya. Ya. Lihat, perhatikan. Falamma taghasyaha, maka tatkala Adam menggaulinya, ai jama'aha, menjimaknya, menggauli Hawa, ya, hamalat hamlan khafifan, maka dia hamil, ya, ai lam tuhissa bisikolihi, yaitu belum merasakan berat, ya, fi bidayatil amr, di awal mula kehamilan belum berat, likaunihi nutfatan, karena di perutnya masih nutfah, masih dalam bentuk sperma 40 hari kan. Summa alaqatan, 40 hari kemudian berubah menjadi segumpal darah. Summa mudghatan, kemudian 40 hari kemudian lagi menjadi segumpal daging, 4 bulan. Ya. Taib. Famarrat bihi, yang ia lewati, ai fastamarrat ala hamliha, yang dia terus menjalani masa kehamilannya. Ya, falamma asqalat, ya, tatkala sudah merasa berat, ai sarat zata siqalin, yaitu sudah menjadi berat itu. Ya, menjadi berat kehamilannya, hinama kabirul waladu fi batniha, ketika anaknya sudah semakin besar di perutnya. Ya. Maka da'awallaha rabbahuma, maka keduanya berdoa kepada Allah. Lain atainahuma saliha, seandainya atainahu ataitaha ataitana saliha, seandainya engkau ya Allah memberikan kepada kami anak yang saleh, ay basyaron sawiyan, yaitu anak yang sempurna. Ya, manusia yang utuh wujudnya, enggak cacat. Taib. Lanakunanna minasyakirin, mereka berjanji kami akan bersyukur. Falamma atahuma salihan ay razaqahuma basyaran sawiyan, tatkala Allah memberikan rezeki kepada keduanya anak yang utuh yang tidak cacat, ja'alahu syuraka fi ma atahuma, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah dari apa yang Allah telah berikan rezeki kepada keduanya berupa anak. Ay sammau bana ya banahuma Abdul Haris, ketika keduanya menamakan anaknya Abdul Haris. Kama fi ba'dir riwayat, sebagaimana dalam sebagian riwayat, Al Haris adalah nama iblis dulu di alam malaikat. Ya, ketika dia sudah diusir jadi iblis. Ya. Dulu Al Haris panggilan iblis Al Haris. Bukan berarti Al Haris artinya iblis, bukan. Al-Haris orang yang giat, boleh menamakan kita Al-Haris, bukan berarti nama iblis. Nah, gitu. Tapi perhatikan, ini ditafsirkan oleh sebagian atau banyak bahkan dari kalangan mufassirin ke Adam, ya enggak? Sehingga Syekh Al-Qarawi di sini mengarahkan ke Nabi Adam alaihissalam. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga demikian. Namun, banyak juga atau ada sebagian kalangan mufassirin, semisal Ibnu Katsir dan yang lainnya, yang tidak mengarahkan ini ke Adam. Ya, adapun Ibnu Jarir At-Tabari mengarahkan ini ke Adam sampai belum mengatakan ijma ini adalah Adam. Tapi muskilnya adalah berarti kan Adam membuat kesyirikan ya, syirik asghar gitu. Jangankan ya, syirik asghar sini ya, para nabi aja itu tidak tersentuh dosa besar. Ya, tidak tersentuh dosa besar, maksiat gitu ya. Enggak ada nabi yang dulu berzina, minum khamr, enggak ada. Ya, enggak ada gitu. Apalagi sampai syirik asghar. Nanti di akhirat ketika manusia datang ke semua kepada Adam, ya Adam anta abul bashar, minta syafaat. Nabi Adam kan i'tadara, ya. Nabi Adam minta uzur, nolak ya. Apa alasan Adam? Saya dulu pernah buat salah. Apa yang Adam sebutkan kesalahannya? Makan buah pohon, makan pohon yang dilarang. Udah itu aja. Nabi Adam enggak sebutin ini. Ya, Nabi Adam tidak sebutkan ini. Namun banyak ulama mufassirin mengatakan mengarahkan ke Adam. Allahu a'lam ya. Adapun riwayat-riwayat yang beliau sebutkan fi ba'di riwayat, riwayat-riwayat yang disebutkan terkait hal ini adalah Adam, banyak ulama yang mengatakan itu Israiliyat. Ya. Syekh Amin Asy-Syinkiti di Adwa'ul Bayan sampai tawakuf. Ya, enggak mau bilang ini Adam, enggak mau juga bilang ini bukan Adam. Ya. Sebagian ulama sebagian mengatakan ini bukan Adam, tapi ada manusia, anak-anak Adam. Ya, tapi banyak ulama mengatakan ini Adam. Nanti ada riwayatnya lagi, riwayat Ibnu Abbas. Nah, riwayat Ibnu Abbas dikritisi juga oleh ulama. Pertama, sanadnya munqati, yang kedua itu dari Israiliyat. Ya, dari Israiliyat, Allah alam. Tapi banyak ulama yang mengatakan itu adalah Adam, banyak ulama. Sampai-sampai Ibnu Jarir At-Tabari juga menyatakan demikian. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memasukkan riwayat ini di bab ini, di Kitab Tauhid. Ya. Berarti ada dua pendapat ya. Ini Adam atau bukan? Anggaplah bukan Adam gitu lah ya. Taib. Nah, perhatikan syarhul ijmali. Yukhbirullahu taala, Allah mengabarkan annahu khalaqan nasa min aslin wahidin. Allah menciptakan manusia dari satu asal. Dari Adam aja. Perempuannya dari Adam. Dari tulang rusuk Adam. Hawa. Ya. Wa syakhsin wahidin, dari satu person. Ya. Dan Adam diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik rupa. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Adam Allah ciptakan sebaik-baik rupa. Sampai Yusuf alaihissalam yang terkenal dengan ketampanannya itu cuman setengah separuh ketampanan Adam. Separuh ketampanan Adam. Ya. Dia cuma diberikan setengah ketampanan Adam. Paham enggak sini? Jadi Adam yang paling perfect. Ya. Tapi enggak ada yang bisa naksir dia. Kenapa? Karena dia bapak semua manusia, gitu. Maka anak-anak Adam yang perempuan nggak ada naksir bapaknya, walaupun bapaknya super tampan. Ya, paham gak sini? Ah, itu Adam. Tapi barakallahu fikum. Kemudian wa annahu khalaqa minhu zaujahu, dan Allah menciptakan ya, istrinya minhu, dari diri dia, dari tulang rusuknya. Wadhalika, kenapa ada istri? Liyaskuna ilaiha, agar tenang dengan adanya istri. Wa yatma'inna ila asharatiha, dan bisa tentram ketika bergaul dengan istrinya. Iya enggak? Ya, kalau enggak ada istri, gundah gulana, galau, pekat hidupnya. Wah, nabrak nubruk. Antum ya, masih jomblo ya? Masyaallah. Zawajakallah. Ya. Ma manaka, apa yang mencegah antum untuk itu nikah? Kenapa? Belum ada calon. Kalau ada calon antum belum siap, banyak loh yang mau badalin. Badal golat. gitu. Ya. Buruan nikah. Ya. Buruan. Jangan antum minta cariin ke anak. Kalau anak yang cariin ada yang bagus, anak duluan. Ya. Nah. Mana lagi tadi? Wa annahu khalaqa fihima hubbal jima'i, dan Allah ciptakan pada keduanya ya, keinginan, kesenangan untuk berjima. Ya enggak? Sehingga suami istri pasti suka jima. Apakah suaminya atau istrinya, keduanya pasti gitu. Keduanya. Ya. Kalau ada yang enggak suka jima, enggak normal, jangan nikah sama yang kayak gitu. Ya. Mau nikah, Mas, saya mau nikah, tapi syaratnya saya enggak mau berhubungan badan ya. Waduh, enggak khalas. Ya. Tujuan nikah itu. Ya, makanya Nabi mengatakan ya masyara sabab man istata'a minkum alba'ah. Nah, siapa di antara kalian wahai pemuda yang mampu ba'ah? Ba'ah itu apa sih? Salah satu tafsirannya al-qudrah 'alal jima', mampu berjima. Solusinya ya nikah. Ya. Karena kalau enggak bahaya nanti. Ya, bahaya. Makanya Umar bin Khattab berjumpa dengan pemuda yang gagah. Dinikah? Belum. Kata Umar apa? Ma yamna'uka minaz-ziwaj ilal ajiz awil fujur. Tidak ada yang mencegahmu untuk nikah melainkan kamu ini lemah syahwat atau kamu ini memang fujur, durjana, menumpahkan syahwat di jalan yang salah. Bisa berzina atau o inanikeke. Tahu o inanikeke? Itu lagu Papua. Nauzubillah. Ya. Wa abahahu lahumah, dan Allah memperbolehkan, menghalalkan jima bagi keduanya. Bahkan di bulan Ramadan boleh. Ya. Ya. Di bulan Ramadan boleh, tapi di malam. Enggak boleh di siang. Di siang kawer kafarat bahaya nanti. 2 bulan puasa berturut-turut. Ya. Wadhalika liyakmula lahuma al-istikrara, yang demikian agar sempurna ketentraman. Wayastamiru nasluhuma, dan akan berkontinu keturunan mereka berdua. Jadi punya keturunan itu penting. Ya. Kalau ada orang nikah mau pemahaman child free, enggak ada mau punya nikah, enggak mau punya anak, itu error itu. Orang itu pusing dia, pulang ke rumah, lihat anak, hilang stres pusingnya. Dia mungkin putus asa cari nafkah, tapi ingat anak, jadi semangat cari nafkah. Iya. Kalau orang gak mau punya anak, aduh. Beda ya, yang Allah belum karuniakan anak, itu beda. Ada orang menikah, belum punya anak. Ya memang Allah belum karuniakan. Dia udah berupaya, udah berjima, udah apa. Promil, program hamil. Ya. Ini ada orang yang terang-terangan gak mau punya anak. Gitu. Kamu mau nikah sama saya, tapi saya gak mau punya anak ya. Wah, udah delete aja udah. Yang kayak gini. Orang error. Ya. Pede banget dia. Itu kita itu butuh anak. Makanya itu bedanya kita sama Al-Khaliq. Makanya Al-Khaliq disucikan dari punya anak. Karena kita butuh anak. Dengan ada anak kita jadi tentram, semangat hidup, hilang kesedihan. Iya, lihat antum nih, keberadaan antum di sini Semuanya orang tua antum menginginkan, dambakan. Dirawat sama orang tua dengan ikhlas, dengan riang, kesenangan. Orang tua gak nuntut apa-apa kok dari kita. Emangnya ketika kita udah gede orang tua bayar gitu. Nih bayar loh. Total kamu pengeluaran kita nih. Ini dari bapak doang nih 1 miliar, belum dari ibu. Waduh, gak ada orang tua yang kayak gitu. Iya gak? Gak ada. Orang tua yang kacau itu kalau begitu. Gak ada yang kayak gitu. Minta bayar apa segala macam. Ya barakallahu fikum. Ya, mana lagi tadi? Falamma hamalat, ya, maka tatkala istrinya hamil, wahana waktul wiladati, dan tiba waktunya melahirkan, sa'ala, maka keduanya suami istri ini meminta rabbahuma, kepada rabb keduanya, ayyarzuqahuma, untuk memberikan karunia kepada keduanya, basyaron sawiyah, anak yang basyaron sawiyah, yang sempurna, tidak cacat. Litaqarrabihi ayunuhuma, agar menjadi penyejuk pandangan keduanya. Wayuzila wahsyatahuma, dan agar hilang wahsyah keduanya, kemurungan keduanya. Karena kalau enggak ada anak murung. Ya. Kalau ada orang punya pemahaman child free enggak mau punya anak, ah itu mah gaya-gayaan aja itu dia. Di rumah murung itu. Ya. Mana ada, oh suami saya redo kok. Ah iya, bentar 5 tahun lagi, 10 tahun lagi udah berantem dia. Kamu sih enggak mau punya anak. Ya. Beda sama orang yang udah berupaya tapi gak Allah karunikan anak. Itu beda. Ini memang dia dari awal gak mau punya anak. Tahun depan juga berantem dia sama suaminya. Atau suaminya jangan-jangan udah punya anak tempat lain. Itu bodoh tuh orang kayak gitu. Ya. Kan lagi viral tuh sekarang itu. Orang bodoh itu. Gak mau punya anak. Bodoh dia. Dan kaum muslimin gak boleh ikut kayak begini. Kita disuruh oleh Nabi untuk perbanyak anak. Ya, ikut KB, keluarga besar. Ya. Sukseskan program BKKBN. Badan keluarga berencana, bukan. Banyakkan keluarga kalian. Banggakan Nabi. Iya, karena kalau kita banyak Nabi bangga. Kata Anas Malik bin Malik apa? Kata Rasulullah. Kata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil ba'ah wa yanha 'anit tabattul. Nabi memerintahkan kita untuk bernikah dan melarang kita dari tabattul, membujang, menjomblo. Ya. Wa nahyan shadidan, dengan larangan yang keras. Dan Nabi menyatakan, kata Anas bin Malik, tazawwaju, ya, menikahlah kalian alwaduda, dengan wanita yang penyayang. Ya. Wal waluda, wanita yang subur, gampang punya anak. Fa inni mukassirun mukassirul anbiya yaumal qiyamah. Aku bangga nanti dengan banyaknya kalian di hari kiamat. Dalam ayat yang lain, mukassiru bikum al umam. Aku bangga dengan banyaknya kalian pada hari kiamat kelak. Banggakan Nabi. BKKBN. Banyakkan keluarga kalian, banggakan Nabi. Anas bin Malik dulu didoain sama Nabi. Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ya. Wa barik fi ma ataitahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak-anak dia. Dan berkahilah apa yang kau berikan kepadanya. Didoain sama Nabi supaya anaknya banyak. Bukan malah child free, gak mau punya anak. Ya. Amal kita kalau udah mati terputus. Kecuali salah satunya waladun soleh yadu'ulahu, ya, anak yang soleh. Nanti di akhirat ada orang tua yang tiba-tiba dipakaikan, dikenakan taj mahkota yang bercahaya, yang cahayanya lebih berkilau dari cahaya matahari. Dia bingung, aina min anna hada, dari mana ini? Dari mana ini? Saya kan amalan saya cekak biasa aja. Apa dikatakan? Listighfari waladika lak. Karena istighfar anakmu untukmu. Itu. Kalau gak mau punya anak, siapa yang istighfari? Beda ya. Belum punya anak dengan gak mau punya anak. Kalau belum punya anak, dia berdoa sama Allah. Dia usaha jima. Dia promil. Bahkan dia poligami. Itu kalau Allah belum karuniakan anak, beda. Usaha dia ini, semoga Allah jadikan pahala juga. Tapi kalau udah ucuk-ucuk menyatakan, saya gak mau punya anak, udah error. Nah, kayak sekarang tuh lagi viral tuh ya. Tahu enggak? Enggak tahu. Mas Yudi enggak tahu. Waduh. Antum tahu enggak? Tahu. Reza tahu enggak Reza? Tahu. Lagi viral itu ada orang enggak mau punya anak, aliran child free, enggak mau punya anak. Katanya enggak punya anak bahagia. Lah berarti emaknya enggak bahagia dong. Kan dia ada dia. Nah. Emak bapaknya enggak bahagia. Orang ada dia kok. Harusnya dimendemin lagi dia biar maknya bahagia gitu. Itu bohong itu. Semu. Karena orang yang punya anak pasti bahagia. Orang yang gak punya anak sedih. Ya. Iyalah. Normal ya gak? Penyejuk mata anak itu. Ya gak? Capek pulang ke rumah. Ada anak riang. Oh semangat hidup. Seneng lagi. Hilang capek. Hilang. Saya udah buktiin. Antum yang udah pada punya anak buktiin juga. Lagi capek sampai rumah lihat anak ketawa-ketawa. Waduh. Hah? Apa pulang? Masya Allah. Senang itu. Ainur yang nyambut dulu Pak ya. Sama Ibnu. Aduh, Ainur nyambut Pak Ahmad. Iya. Naik sepeda ya. Hilang capeknya. Jadi kalau ada orang bahagia nggak punya, nah itu tahun depan juga ada berantem dia sama suaminya. Lu sih nggak mau punya anak. Ya. Ya, janjian suaminya punya anak. Bininya banyak suaminya kan. Sama yang ini pura-pura aja. Ya, kita aliran child free. Yang lain banyak ternyata. Ya, karena udah normal itu ya. Mana lagi tadi? Falamma stajaba Allahu da'watahuma, maka tatkala mengabulkan doa keduanya, wa atahuma ma sa'ala, dan Allah memberikan kepada keduanya apa yang mereka minta, samayahu Abdul Haris. Mereka namakan anaknya sebagai Abdul Haris. Ya, Abdul Haris tadi, Al Haris nama iblis dulu di alam malaikat, nama yang baik. Tapi ini lagi-lagi tadi riwayatnya, riwayatnya itu ya. Pertama, tafsiran ayat ini dibangun di atas riwayat-riwayat yang nanti ada dari Ibnu Abbas. Para ulama berbeda pendapat. Banyak ulama mengatakan, iya benar nih kisah Adam. Tapi ada juga ulama mengatakan, enggak, itu bukan Adam. Karena ada kemustahilan Adam berbuat syirik. Karena menamakan Abdul Haris berarti berbuat syirik. Nah, hukum menamakan nama dengan Abdu-Abdu kayak gitu ada tiga. Syirik Akbar, syirik Asgor. Satu lagi apa? Mubah, boleh. Syirik akbar gini nih. Pakai abdu penghambaan kepada selain Allah. Kan yang boleh Abdullah, Abdurrahman, hamba Allah, hamba Abdurrahman. Nah, yang syirik akbar itu, misalkan ada orang menamakan ke orang Arab zaman dulu, Abul Uzza. Kakeknya Nabi Abdul Muthalib, dia kan musyrik. Menamakan anaknya Abu Lahab, Abu Lahab itu kunyah. Kunyahnya Abu Lahab. Aslinya apa? Abdul Uzza. Uzza itu berhala. Abdu Uzza, berarti hamba si Uzza. Dengan meyakini dia adalah hamba si Uzza, maka ini syirik akbar. Syirik akbar. Ada orang namanya, Mas Muka, ismi Abdus Syams. Ini udah syirik. Syirik Asgor, udah syirik Asgor. Nah kalau dia mengatakan, kenapa namanya kok hamba matahari? Ya karena dengan matahari ada kehidupan. Syirik akbar, selesai udah. Yang ngasih nama ini syirik akbar. Kalau yang dikasih nama udah gede gak mau mengganti, dia juga syirik. Paham gak sini? Ya. Nah kalau dia, wah oh, ini cuman penyandaran aja kok, saya gak meyakini, syirik asgor. Kayak ini Abdul Haris. Yang menciptakan Allah, yang bersembah Allah, syirik asgor. Ya. Nah yang mubah itu begini. Ini saya bahas penghambaan, nama mu'abbad, penghambaan, ada abdunya. Bukan nama Abdullah, Agus, Pepen, bukan nama itu. Yang ada abdu-abdunya. Abdunya bukan kepada Allah. Kalau Abdullah, Abdurrahman, selesai udah pembahasan. Abdul Aziz, udah selesai. Itu nama Allah semua. Ini kepada nama selain Allah. Ini yang mubah, misalkan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Muttalib itu kan bukan nama Allah. Tapi kenapa boleh? Perhatikan di sini. Abdu itu dipahami bukan hamba, tapi budak. Tapi budak. Nah, tahu kisah penamaan Abdul Muthalib enggak? Siapa nama asli Abdul Muthalib, kakeknya Nabi? Syaibah. Syaibah apa arti Syaibah? Beruban. Siapa bapaknya Abdul Muthalib? Waduh, belajar sini. Hasim. Hasim, siapa bapaknya Hasim? Abdul Manaf. Perhatikan, Abdul Manaf punya anak laki-laki. Di antaranya, ya, di antaranya adalah Hasim, satu lagi Muthalib. Ketika Hasim wafat, Hasim ini pemimpin Mekah, pemimpin Quraisy. Ketika Hasim mati, yang menggantikan kedudukan bapaknya, ketika Abdul Manaf mati, yang menggantikan posisi dia sebagai pemimpin Arab adalah Hasim. Paham sini? Hasim, buyutnya Nabi. Nah, Hasim ini mau safar ke Syams. Kemudian dia mampir ke Madinah. Di Madinah dia menikah dengan wanita Bani Najjar, wanita Madinah. Setelah nikah, berbulan madu, berkumpul di situ. Sebentar, dia melanjutkan safar ke Syam dengan janji nanti akan jemput istrinya, akan dibawa ke Mekah. Dia jadi pemimpin. Adiknya tadi siapa namanya? Muthalib. Adiknya Muthalib. Nah, kemudian dia ke Syam, ternyata Allah takdirkan meninggal itu, si Hasim. Anaknya Abdul Manaf. Si Hasim ini udah jadi pemimpin Mekah. Maka ya tersiarlah kabar Hasim meninggal, maka yang menggantikan posisinya berarti sebagai pemimpin Mekah siapa namanya? Adiknya Muthalib. Nah, Muthalib tahu abangnya sebelum wafat menikah dan meninggalkan anak yang dikandung oleh istrinya. Maka si Abu Talib sering ke Madinah, kan ada keponakannya, dan bujuk kakak iparnya supaya anaknya diberikan ke dia, karena nanti anaknya akan jadi pemimpin Arab, ya enggak? Nah, karena anak abangnya, kakaknya, kakak iparnya nggak mau, ntar kalau udah gede, enggak. Akhirnya umur 8 tahun baru diberikan, dijemput sama Muthalib. Dijemput sama Muthalib, kemudian dibawa ke Mekah. Di perjalanan kena debu, kena apa, cemong apa, bawa. Di Mekah Muthalib kelihatan orang. Muthalib sama siapa tuh? Sangkain sama budak. Budak kecil baru beli. Sehingga padahal namanya tapi siapa? Syaibah. Kenapa namanya Syaibah? Karena Abdul Muthalib dari bayi rambutnya langsung berubah putih. Nah, rambutnya putih, Syaibah, makanya namanya Syaibah. Nah, makanya pas masuk Mekah, Muthalib sama budaknya itu. Budaknya Abdul Muthalib. Budak si Muthalib, bukan hamba si Muthalib. Kalaupun hambanya budak namanya, hamba saya kan begitu. Budak namanya Abdul Muthalib. Nah, ini mubah. Paham enggak antum? Bukan penghambaan peribadatan, tapi penghambaan perbudakan. Sama kalau ada orang namanya Abdul Nabi, Abdul Rasul. Bahkan ada seorang syekh di Mesir, pakar mazhab Syafi'i, namanya Abdul Nabi. Namanya Abdul Nabi. Para ulama memang khilaf, apakah ini kayak seperti Abdul Muthalib atau bukan. Ada ulama yang mengatakan ini semisal Abdul Muthalib, berarti yang ketiga, mubah. Kan hukum penghambaan kepada selain Allah, ya, namanya Abdu, tapi kepada selain Allah tiga. Syirik Akbar, Syirik Asgar, satu lagi apa? Mubah. Yang mubah seperti Abdul Muthalib. Nah, ada ulama yang mengatakan seperti Abdul Muthalib. Berarti Abdul Nabi maksudnya apa? Dia adalah hamba yang mengikuti Nabi. Berkhidmat kepada Nabi. Mengikuti perintah Nabi. Abdul Rasul. Tapi ada ulama, enggak boleh. Ini bukan seperti Abdul Muthalib. Kalau Abdul Muthalib sepakat ulama boleh, walaupun ada juga yang mengatakan enggak boleh. Tapi kebanyakan ulama membolehkan karena kisahnya tadi. Paham enggak sini? Baik. Udah ngerti? Nah. Makanya ntar kalau antum ditanya pakai Nabi Abdul Muthalib, emangnya ada nama Allah Muthalib? Enggak ada. Terus hukumnya apa? Kan tiga hukum, syirik akbar, syirik asghar, mubah. Ya. Penghambaan kepada selain nama Allah. Bukan bahas Abdullah kepada nama Allah, Abdul Aziz. Enggak, itu mah kelar udah. Siapa yang mengingkari? Ya. Ini nama abdu kepada selain nama Allah. Tapi barakallahu fikum. Bisa dipahami sini ya? Jadi ada tiga tuh. Kalau syirik akbar, Abdul Uzza, Abdul Syams, hamba matahari, karena meyakini mataharilah yang memberikan kehidupan, syirik akbar. Syirik asgar, kalau dia namanya udah terlanjur kayak gitu, tapi dia bilang, oh enggak kok, ini cuma nama aja. Saya meyakini Allah yang menghidupkan, Allah yang berhak ibadah, syirik asgar. Nah yang boleh tadi, kayak tadi, Abdul Muttalib. Anggaplah Abdul Nabi itu boleh. Walaupun saya sendiri ikutin ulama yang mengatakan nama Abdul Nabi enggak boleh. Tapi kalau antum dengar ada orang yang namanya Abdul Nabi enggak boleh diingkari. Artinya enggak boleh diingkari seperti kita mengingkari Abdul Uzza, Abdul Syams. Kalau kita berpendapat, oh saya ikut ulama yang haram boleh. Ya. Di medsos, di Twitter, di Facebook terkenal tuh. Ada seorang dosen di Al-Azhar, dosen sastra Arab. Namanya siapa lupa? Abdul Nabi. Nah, dia sering bagiin kuat-kuat dalam bahasa Arab. Abdul Nabi. Di Mesir juga ada pakar mazhab Syafi'i namanya Abdul Nabi. Abdul Nabi. Ya, jangan heran, loh kok ini syirik nih, musyrik nih. Enggak. Tadi gitu. Berarti seperti kayak pembahasan bab Abdul Muttalib. Paham gak sini? Abdul Muttalib. Ya. Berarti ya Abdul Muttalib, budaknya si Muttalib. Padahal dia bukan budak, keponakan. Cuman orang-orang Arab sangkanya dia bawa anak kecil, cemong karena safar. Ya, dan orang-orang tahu Abdul siapa si Muttalib enggak punya anak kayak gini. Ya. Nah, nanti ketika pamannya meninggal, si Muttalib akhirnya yang menjadi pemimpin Arab adalah keponakannya ini deh, si Syaibah yang akhirnya jadi Abdul Muttalib. Yang itulah yang kakeknya Nabi. Jadi pemimpin dia, kecil boleh cemong, pas udah besar dewasa nikah istrinya 5 langsung. Istrinya 5 langsung. Ya, 5. Jadi poligami itu udah ada dari dulu. Dari zaman Nabi Ibrahim, ya. Nabi Sulaiman. Dari dulu udah poligami. Di Taurat, di Injil ada. Bahkan selir-selir Kaisar Romawi itu ratusan. Selir-selir sultan di Jawa aja banyak kok. Nah, ya. Saya waktu SD, ini mungkin antum juga pernah ya. Pernah kita jalan-jalan ke Keraton Solo, dikasih tahu. Ini istrinya 32, bengong kita. Hah? 32? Sultan ini, bengong kita. 32. Jadi begitu. Bahkan dulu sahabat ketika Nabi masuk Islam, ketika sahabat masuk Islam, dikabarkan dia punya 8 istri. Dia punya 10 istri di masa jahiliyah. Kata Nabi, pilih 4 aja. Ya, cerain yang lainnya. Jadi di sebelum masa Islam, poligami itu udah ada. Ya. Dan yang menjadi neneknya Rasul, siapa nama istrinya Abdul Muttalib yang jadi neneknya Rasul? Ibunya Abdullah, ibunya Abu Talib, ibunya Zubair. Nah, siapa namanya? Waduh, ini sirahnya. Ibunya Abdullah, neneknya Rasul, namanya seperti nama putri Rasul. Fatimah. Namanya Fatimah. Namanya Fatimah. Ya, barakallahu fikum. Ya, baca-baca lagi lah sirahnya lah. Dulu salaf mengajarkan sirah kepada anak-anaknya seperti mengajarkan surat Al-Qur'an. Ya. Dan baca sirah itu kata Syekh Abdul Razak di kitab Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi, menambah keimanan kita. Menambah keimanan kita. Baca sirah. Ya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya. Sejarah yang paling penting untuk diketahui adalah sejarah Nabi, sirah nabawiyah. Adapun sejarah PKI, sejarah lengkras dengklok, sejarah bodoh amat itulah, kita nggak ngerti juga, ya nggak mudorot lah. Paling kuper doang, ya nggak? Nah, paling kuper aja. Ya. Jangan sampai tahu sejarah Perang Dunia I, Perang Dunia II, Perang Dunia I. Karena terbunuhnya Prince Franz Ferdinand dari Austria yang dibunuh oleh penyebab Perang Dunia II. Karena aliasi Jerman, Mussolini-nya Itali, Jerman, Hitler Jerman, dan Jepang. Wah, terus tahu gitu. Pas Sirah Nabawi, kayak tahu. Siapa nama anaknya Rasul, istri-istri Rasul, keder. Paman-paman Rasul, keder, langsung tulalit. Nah, itu muskilah itu. Nah, Wah, saya boro-boro sirah perang dunia satu, sirah PKI aja nggak tahu. Ya nggak masalah. Yang penting jangan sampai ketinggalan sirah nabawi. Ya, lanjut lagi. Fa asyraku ma Allah ghairah, maka keduanya mereka menyekutukan Allah di samping Allah. Ini yang menjadi titik ya. Apa iya sekelas Nabi Ibrahim melakukan syirik asghar? Ya, terbebas. Para nabi itu disepakati oleh ulama terbebas dari dosa besar. Ya, apalagi syirik gitu. Ya. Fa ta'ala Allah amma yusyrikun. Maka maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Al-fawaid. Tafdilur rijal 'ala nisa. Ya. Lihat di sini tafdil, keutamaan ya, para pria dibanding wanita. Ya jelas ya, Allah berfirman ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Pria adalah pemimpin bagi wanita. Haitsu bada'a bihim fil khalq. Ketika Allah memulai dengan mereka, pria dulu dalam penciptaan, baru wanita. Wanita pun dari pria. Ya. Yang kedua asani tafdilu ziwaj alal uzubah. Nah, ini lebih diutamakan yang menikah dibandingkan dengan uzubah, membujang. Ya. Antum nikahlah gitu. Kalau udah ada calon tapi belum siap, nah bisa dioper ke Syekh Iswan. Nah, itu. Ke Mas Yudi. Oh, kalau Mas Yudi enggak berani dia. Nah. Kalaupun dia berani, istrinya lebih berani. Nah. Ya. Lihat, yang ketiga, min husnil adab al-taqniyatu 'anil alfat al-mustaqraha. Di antara adab yang baik dalam berkunyah ialah menghindari lafaz-lafaz yang dibenci. Ya. Dibenci. Nah, yang keempat, bayanu fadlil um wa ma tu'ani. Ya, penjelasan tentang keutamaan ibu dan penderitaan yang ia lalui. Ya, Kak. Di situ disebutkan di ayat ya falamma asqalat tatkala hamilnya berat begitu. Al khamis masru'iyatu du'ai wa isbatu naf'ihi. Disyariatkannya berdoa dan ditetapkannya manfaat berdoa. Ya, manfaat berdoa itu jangan pernah khawatir enggak kabul. Ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah. Kalau kita enggak doa, Allah murka. Ya, kalau kita banyak minta ke manusia, manusia bosan. Tapi kalau kita enggak doa sama Allah, Allah murka. Berarti kita minta terus sama Allah. Ya. Wa qala rabbukum ud'uni. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian padaku. Kita berdoa pada Allah. Makanya Umar bin Khattab enggak khawatir tidak dikabulkannya doa, tapi beliau khawatir kalau enggak dapat taufik dari Allah untuk berdoa. Hari ini udah berdoa belum? Ah, ini muskilah ini. Harus kita dari bangun tidur sampai mau tidur berdoa. Ya, berdoa. Ada pujian, mau tidur, bangun tidur, alhamdulillah tadi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Mau tidur berdoa. Ya. Ya, apa doa mau tidur? Hah? Bismikallahumma amutu wa ahya. Ya, doa tidur, zikir tidur, wirid tidur. Jadi kalau enggak berdoa itu muskilah. Mesti berdoa. Kalau ada satu hari kehidupan kita 24 jam tanpa ada doa, na'udzubillah. Ini bahaya sekali. Berarti kita kayak enggak butuh sama Allah. Padahal kita butuh sekali sama Allah. Ya yuhannas antumul fuqara'u ilallah. Kalian betul-betul fakir kepada Allah. Butuh Allah. Ya, jangan khawatir enggak dikabulin. Udah. Kita jauhi makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram. Ya. Jangan sampai memutus silaturahmi. Silaturahmi itu apa sih? Kerabat, maka dari kata rahim, bukan teman sekolah silaturahmi. Reunion yuk, enggak ah, ente nggak mau silaturahmi, silaturahmi apa? Silaturahmi itu aneh sama kakak aneh, om aneh, keponakan aneh, itu silaturahmi. Sama mpok aneh, sama abang aneh, sama adik aneh, itu silaturahmi. Sama nenek aneh, silaturahmi. Teman sekolah silaturahmi, sok tahu. Dari mana itu kenal enggak? Saudara juga bukan, pemilih bukan, silaturahmi. Ya. Ketika enggak mau hadir ke reuni, wah ini memutus silaturahmi. Dibawain dalil, la yadkhul jannah al-qati. Enggak masuk surga orang yang putus silaturahmi. Di reuni sekolah berbahaya. Banyak kasus CLBK. Cinta lama belum kelar. cinta lama belum kelar. Ya, nyambung, ya. Ya enggak? Makanya saya enggak pernah mau ikut reuni-reunian gitu, walaupun kata teman-teman, ntar ente ceramah. Iya, ceramah. Habis itu ngelihat deh. Ya. Gebetan zaman SD. Ya. Itu kan bahaya itu. Aduh, enggak deh. Ya. Saya enggak pernah hadir apa namanya? Reuni-reuni. Udah enggak usah gaya-gaya deh. Istri-istri kita juga gitu. Kalau silaturahmi, ya, silaturahmi apa? Ya. Reuni, enggak ada reuni-reunian. Kalau reuni sama teman-teman aja yang cewek, udah, enggak usah ngumpul yang ada cowok-cowok itu. Bahaya. Siapa yang bisa jamin antum bisa selamat karena udah jenggotan antum nih? Di cingkrang gitu, Wahabi. Masa iya, nak? Kok masa iya? Siapa yang merasa aman kita ini? Siapa? Ya, kisah kita ini kok pede banget? Masa iya? Enggak. Udah. Ya udah, enggak usah lah. Hati kita ini lemah. Syahwat menyambar-nyambar. Iman kita ini lecek. Ya. Syahwat ngebejek-bejek. Udah kita hindarin aja. Jangan deh. Dari reuni-reunian. Apalagi teman reuni kita yang perempuan. Ya, udah. Ya. Yang kalau andai kan nih teman reuni SMP kita, SMP kita ini, SD yang perempuan bercadar semua. Ngeri enggak tuh? Ngerilah. Ya. Apalagi yang enggak bercadar. Ya, pakai pakaiannya pendek-pendek. Ngeri. Nah, udah jangan hadir reuni deh. Ya pamin ya. Emang antum ada teman sekolahnya dulu. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. As-sadis. Asyirku billah yunafi asyukur. Yunafi syukur. Syirik pada Allah menafikan syukur. As-sadis. As-sabi' wujubu tanzihillahi amma la yaliku bih. Ya. Wajibnya mensucikan Allah dari apa-apa yang tidak layak bagi Allah. Munasabatul ayati lil bab wali tauhid. Korelasi ayat ini dengan bab dan tauhid. Hai sudallatil ayatu ala tafsir Ibn Abbas. Ayat ini menunjukkan kepada tafsir Ibn Abbas. Tafsir Ibn Abbas di yang nanti hadis berikutnya. Anna ta'bida li ghairillah fil asma'i syirkun. Bahwa ta'bid penghambaan. Ya, abdu. Ya gitu. Abdu apa? Kepada selain Allah. Dalam masalah nama. Itu adalah syirik. Tapi udah mau jam 9 kurang nih. Tafsir Ibn Abbas panjang. Cukup dulu kali ya. Taib, yang mau tanya silakan. Sambil kita mengisi sampai jam 9. Subhanakallah. Alhamdulillah.